salahku hingga engkau berpaling dariku. Tak cukupkah pengorbanan ini selama engkau hadir mengisi sepi hatiku. Jujur pada diriku, tak pantaskah aku di matamu? Sampai kapan ku harus begini merajut penantianku dan cintaku untukmu? Mungkin segala yang aku miliki tak pernah cukup untuk dirimu. Kini nyatalah sudah tak mungkin ku berharap cinta darimu. Diriku tak pantaskah aku di matamu? Sampai kapan ku harus begini merajut penantianku dan cintaku untukmu? Sering pula kau sakiti hatiku di saat ada rindu di hatiku. Mungkin segala yang aku miliki tak pernah cukup untuk dirimu. Tak mungkin ku berharap cinta darimu.